Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Humdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita baca hadis yang ke-165. Dan sebelumnya kami sampaikan salam untuk antum semuanya dari Bapak Dusun Hanunu. Yang beberapa hari yang lalu kita mengadakan ziarah ke sana dalam rangka bertaawun gotong royong dalam membangun masjid di Dusun Hanunu. Alhamdulillah, semoga ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di Dusun Hanunu yang dihuni oleh mayoritas ikhwah salafi ahli sunnah wal jamaah, mendapatkan bantuan berupa masjid, yang mana masjid yang ada kalau ada kegiatan daurah dan taklim umum sudah tidak mampu untuk menampung. Alhamdulillah ada bantuan dari muhsinin berupa masjid untuk Dusun Hanunu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, kemudahannya untuk bisa kita menyelesaikan pembangunan masjid tersebut dan untuk dipergunakan untuk syiar Islam. Insyaallah kita akan baca hadis yang ke-165. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu kiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu kiratoni qila wa mal kiratoni qala mithlu jabalain al-azimaini wali muslimin asgaruhuma mithlu jabali Uhudin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa menyaksikan jenazah sehingga sholat atas jenazah tersebut, maka baginya pahala satu kirot. Dan barang siapa menyaksikan jenazah sehingga dikuburkan, maka baginya pahala dua kirot. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal kirotoni?" Dan apakah yang dimaksud dengan dua kirot tersebut? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini, "Mithlul jabalaini al-adhimaini." Dua kirot itu semisal dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Sampai sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam lafaz Imam Muslim sendiri dijelaskan, asgharuhuma mithlu jabali Uhudin. Paling kecilnya dua gunung yang besar tersebut, ya, yaitu semisal gunung Uhud. Jadi paling kecilnya, minimalnya itu semisal gunung Uhud. Ya, nah. Qala fadilatu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala arawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 79. Perawi hadis ini, sahabat hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-79. Maudhul hadis, pembahasan hadis ini adalah bayanu ajri manittaba janazati. Nah, bayanu ajri manittaba al janazah. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan pahala orang yang mengikuti jenazah. Nah, yang menyaksikan dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Man syahidal janazata, barang siapa menyaksikan jenazah. Ai man hadhara al janazata wa hiya bi fathil jim al mayit. Man syahida, yakni maknanya adalah barang siapa menghadiri jenazah. Nam al janazah adalah dengan memfathah huruf jim. Al ja janazah dengan memfathah huruf jim. Nam, dan al janazah itu adalah al mayit, ya, orang yang sudah meninggal dunia. Hatta yusolliya ruya bi fathil lam wa kasriha. Hatta yusolliya, sehingga sholat diriwayatkan dengan memfathah huruf lam dan mengkasrohnya. Jadi ada dua riwayat, ada riwayat hatta yusolliya dengan mengkasrah huruf lam yusolli, dan ada riwayat dengan memfathah huruf lam hatta dan yusolla. Ya, kalau yusolliya sehingga dia sholat, orang yang menghadiri jenazah tersebut. Nam, kalau yusolla sehingga disolatkan mayit tersebut. Nam, wahatta lil ghoyah, dan kata hatta adalah maknanya untuk lil ghoyah, untuk akhir, puncak, ya, batas akhir. Nam, wal makna imtada syuhuduhu iyaha ilal firogi minas solati alaiha. Dan maknanya, man syahida al janazah, barang siapa menyaksikan jenazah, hatta yusolla atau hatta yusolliya, sehingga solat. Maknanya adalah, nam, berlalu persaksiannya tersebut, berlalu, nam, dia menyaksikan jenazah tersebut sampai selesai dan sholat jenazah tersebut. Ya, setelah sholat jenazah, kemudian dia pergi. Ya, tidak mengikuti penguburan jenazah. Nah, maka bagi orang yang Nah, menyaksikan jenazah sampai disolatkan jenazah tersebut kiroton atau kirotun, baginya pahala satu kirot. Ya, nah. Kirotun miqdarun azimun minal ajri mithlul jabal. Sedangkan kirot adalah jumlah yang besar, kadar yang besar, ya, berupa pahala semisal gunung. Nah, semisal gunung. Ya, enam. Wa man syahidaha, dan barang siapa menyaksikannya, itu menyaksikan jenazah, hadharaha wal murad man shalla 'alaiha tsumma istamarra. Wa man syahidaha, dan barang siapa menyaksikannya, yaitu menghadiri jenazah tersebut, dan yang dimaksud adalah barang siapa salat atas jenazah kemudian terus berlalu, dia menyaksikan jenazah tersebut, hatta tudfan yufrag min dafniha, sehingga dikuburkan, yakni sehingga selesai dikuburkan jenazah tersebut. Ana Uhudin atau Uhudun jabalun fi shimalil Madinah waqa'at indahu al-ghazwah al-mashhurah. Uhud adalah gunung. Naam, gunung yang terletak di sebelah kiri Madinah. Ya, terjadi di Uhud tersebut peperangan yang terkenal, yaitu perang Uhud. Ya, naam. Sumia Uhudan litawahudihi anil jibali haitsu la yattasilu bihi jabalun mimma haulahu. Dikatakan Uhud, ya, Uhud Ahad, ya, sendiri. Nah, gunung tersebut dikatakan Uhud, dikatakan tersendiri karena dia tersendiri, terpisah dari gunung-gunung di mana tidak bersambung dengan gunung Uhud tersebut gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ya, jadi dikatakan Uhud, Uhud itu dari Ahad, Ahad itu sendiri atau satu. Ya, nah, ya, gunung tersebut dikatakan Uhud karena dia tersendiri, tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lainnya. Ya, nah, wallahualam, kalau yang di mana? Di Sumatera ada Bukit Barisan. Ya, wallah, mungkin bukit tersebut apa? Sambung menyambung. Ya, tidak hanya satu. Jadi dikatakan dinamanya Bukit Barisan. Ada yang tahu Bukit Barisan? Ya, enam. Nah, di sini dinamai gunung tersebut gunung Uhud. Uhud itu dari kata Ahad, satu. Ya, karena gunung ini terpisah, tersendiri, tidak bersambung dengan gunung-gunung yang di sekitarnya. Ya, enam. Wa qad khatabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wasafahu bi sifatin man yaqil fa qala hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengajak bicara gunung tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati gunung Uhud tersebut dengan sifat dan orang, dengan sifat manusia yang berakal, dengan sifat enam sesuatu yang berakal. Nabi SAW mengatakan hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Rasulullah SAW, ini adalah gunung, ya, sambil berisyarah pada gunung Uhud, ini adalah gunung, enam, dia mencintai kami dan kami mencintainya. Ya, enam, yang memiliki sifat cinta adalah enam yang berakal, ya, itu manusia. Enam, sementara gunung ya tidak berakal. Akan tetapi Nabi SAW mensifati gunung Uhud enam dengan sesuatu yang berakal. Ya, enam, ya, seperti manusia. Yang Nabi SAW mengatakan hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ini adalah gunung yang dia mencintai kami dan kami mencintainya. Walama su'adahu huwa wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman rajafa bihim fadarabahu birijlihi wa qala uskun Uhud falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ketika Nabi SAW naik Gunung Uhud, ketika Nabi SAW naik Gunung Uhud dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, Gunung Uhud tersebut bergetar. Gunung Uhud tersebut bergetar. Anam, karena dinaiki oleh Nabi dan para sahabatnya ini, kemudian Nabi memukulnya dengan kakinya. Nabi memukul dengan kakinya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Diam kamu Uhud. Uskun Uhud. Diam wahai Uhud. Maka tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi dan siddiq, itu Abu Bakar, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman." Nah, Nabi SAW mengajak bicara kepada Uhud, pada Gunung Uhud. Ya, nah. Taib, ini makna kata-kata yang ada dalam hadis ini. Asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima yuragibu fi tashyi'i az-zanajah watibaiha wa shalah 'alaiha haitsu akhbara sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anna man tabal janazah fa shalla 'alaiha falahu qiratun minal ajri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa-apa yang mendorong, apa-apa yang memberi semangat, memberi motivasi dalam mengiringi jenazah dan mengikutinya dan salat atas jenazah tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa mengikuti jenazah sehingga salat atas jenazah tersebut, maka baginya pahala satu qirat. Nah, setelah salat kemudian misalkan pergi karena ada satu dan lain hal. Nah, maka baginya pahala satu qirat. Fa in istamarra ma'aha hatta yufrog min dafniha falahu qiratun akhar. Maka jika terus dia mengikuti, menyaksikan jenazah tersebut sehingga selesai dikuburkan, maka baginya satu qirat yang lain. Satu qirat yang lainnya. Pahalanya ditambah satu qirat. Mendapatkan satu qirat yang lainnya. Fahuma qirataun. Nah, maka bagi orang yang menyaksikan jenazah, sholat atas jenazah sampai selesai dikuburkan, maka baginya dua qirat. Dia mendapatkan pahala dua qirat. Nam, fahuma qiratani mithlul jabalain al-azimain. Asgharuhuma mithlu Uhudin. Nam, dua qirat tersebut semisal dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Ya, gunung yang besar tidak ada batasnya. Hanya minimalnya, paling kecilnya, enam, paling kecilnya itu semisal Gunung Uhud. Paling kecilnya semisal Gunung Uhud. Nah, wa dzalika lima fihi minal qiyami bihaqqi akhihi al-muslim wa du'ai lahu wa tadzkiri bima'ali wa jabri qulubi ahli baiti wa ghairiha minal masoleh. Nam, yang demikian ya, diperolehnya dua pahala, dua qirat, ya, karena dalam menyaksikan jenazah, nam, sehingga sholat sehingga dikuburkan jenazah tersebut, nam, padanya merupakan bentuk menunaikan hak saudaranya yang muslim. Ya. Nam, menyolati jenazah, mengantarkan jenazah sampai selesai dikuburkan, nam, ada padanya menunaikan hak saudaranya sesama muslim. Nah, dan juga mendoakan untuk si mayit tersebut, ya, dan mengingatkan akan akhirat, mengingatkan akan tempat kembali, yaitu akhirat, ya, tempat kembali seluruh manusia. Manusia akan kembali ke akhirat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menambal hati ahlul bait ataupun keluarga duka. Ya, menghibur hati keluarga duka. Ya, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan yang ada pada menyaksikan jenazah, menyolatinya dan mengantarkannya sampai selesai dikuburkan. Enam. Ya, ketika seorang jenazah banyak yang menghadiri, banyak yang menyolati, banyak yang mengantarkan, keluarga si mayit akan terhibur. Ya, akan terhibur. Enam. Karena ini merupakan busro di dunia, ya, busro di dunia, kabar gembira di dunia sebelum di akhirat. Yakni disebutkan dalam hadis bahwasanya tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian sholat atas jenazahnya 100 orang. 100 orang, yang semuanya memintakan ampun, yang semuanya mendoakan untuk si mayit tersebut, kecuali si mayit tersebut akan diampuni. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri sholat atas jenazahnya 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Yang semuanya mendoakan untuk si mayit, maka itu merupakan syafaat. Merupakan syafaat bagi si mayit. Ya, jadi semakin banyak yang hadir yang menyolatinya, maka ini semakin baik. Ya, semakin baik. Ya, Toib. Yang ini terkadang sebagian daerah ataupun sebagian orang, banyak yang hadir menyaksikan jenazah, ya, keluarga yang jauh, yang dekat, sanak famili, handai taulan. Ketika saudaranya sudah meninggal dunia, hadir, datang, ya. Tapi ketika hidup tidak pernah berkunjung. Ketika sudah mati baru datang. Akan tetapi sangat disayangkan ketika mau disolatkan jenazah tersebut, yang berdiri solat hanya sedikit saja. Ya. Yang hadir mungkin ratusan orang, ya, yang hadir. Yang datang bertakziah, menjenguk keluarga. Yang bersedih, banyak ratusan orang. Tapi yang solat atas jenazah, atas mayit tersebut, bisa dihitung dengan jari. Ini sungguh sangat kasihan. Ya, sungguh sangat kasihan. Anam, yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, membutuhkan syafaat, membutuhkan doa. Itu adalah jenazah tersebut. Ya, jenazah tersebut. Dia membutuhkan doanya orang-orang yang sholat atas jenazahnya itu. Adapun yang hidup, ya, atau keluarga duka, ya, mereka masih bisa memperbaiki diri, mereka masih bisa bertaubat, masih bisa beristighfar, masih bisa memperbanyak amalan soleh dan seterusnya. Masih ada kesempatan. Tapi ini si mayit sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak amalan soleh, untuk bertaubat, untuk beristighfar, sudah tidak bisa lagi. Maka yang bisa membantu, bisa memberikan syafaat, ya, kepadanya adalah doanya orang-orang yang sholat atas jenazahnya. Oleh karena disunnahkan untuk memperbanyak orang yang sholat atas jenazah tersebut. Ya, Toyib. Jadi dalam menyaksikan jenazah, menyolatinya dan mengantarkannya ke kuburan sampai di kuburan, ini adalah bentuk menunaikan hak jenazah yang muslim tersebut, ya, sehingga bagi pelakunya, ya, orang yang menyolati jenazah dan mengantarkannya sampai dikuburkan, diberikan pahala Ya, dua kirot. Ya, dua kirot. Ya, enam. Walama haddatha Ibnu Umar bihadzal hadis qala laqad dhaya'na qarariit katsira. Ya. Maka ketika Abu Hurairah menceritakan hadis ini kepada Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, sungguh kita telah menyia-nyiakan kirot-kirot yang sangat banyak. Kirot-kirot yang sangat banyak, ya, pahala-pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena demikian ketika ada jenazah, enam, banyak orang yang tidak sholat. Banyak orang yang tidak sholat jenazah tersebut. Ya, enam. Sehingga Pak, luputlah atas enam orang tersebut pahala yang banyak itu. Pahala yang besar itu. Ya, enam. Taib, ini makna yang global dari hadis ini. Fawaidul hadis. Fadilatu ittiba'i al-janazah was-shalah 'alaiha wa dafniha. Keutamaan mengikuti jenazah dan sholat atas jenazah dan menguburkannya. Nah, mengurusi jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin yang mencukupi sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini tidak berdosa bagi yang tidak mengurusi jenazah tersebut. Ya, nah, akan tetapi seandainya semua kaum muslimin tidak menyelenggarakan ataupun tidak mengurusi jenazah tersebut dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan dia mampu untuk mengurusinya, maka nam kaum muslimin berdosa. Nah, kaum muslimin berdosa. Ya, nam. Ini fardu kifayah. Ya, nam. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua. Anna man taba'a az-zanajah hatta yusolliya alaiha falahu minal ajri kirat, wa man istamarra ma'aha hatta tudfan falahu kiratun akhar. Bahwasanya orang yang mengikuti jenazah sehingga disolatkan, sehingga dia solat atas jenazah tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menyaksikan, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar takziah, tetapi dia ikut sholat jenazah. Dia ikut sholat jenazah. Nah, maka baginya pahala sebesar satu kirot. Ya, baginya pahala satu kirot. Dan barang siapa terus bersama jenazah, nah, menyaksikan, menyolatinya, dan terus bersama jenazah sampai dikuburkan. Ya, ikut mengantarkan ke kuburan sampai di kuburan, nah, sampai dikuburkan. Selesai dikuburkan, nah, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala satu kirot yang lainnya. Jadi satu kirot bagi orang yang sholat dan satu kirot lainnya bagi orang yang menyaksikan jenazah, nah, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Ya, nah. Toib. Anal jaza'a bi qadril amal. Faedah yang ketiga, bahwasanya balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Balasan sesuai dengan kadar amal, sesuai dengan banyaknya amalan yang dilakukan. Karena amalannya hanya menyolati jenazah, setelah itu dia pergi, ya, karena satu dan lain hal, maka dia mendapatkan satu kirot, pahala satu kirot. Nah, dan bagi yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, sholat, kemudian dia mengantarkan jenazah ke kuburan sampai selesai dikuburkan. Nah, dia dua amalan, sholat dan mengantarkan jenazah. Maka baginya dua kirot. Dia mendapatkan pahala dua kirot. Ya, enam. Jadi amalan ini sesuai dengan kadar atau banyaknya pahala ataupun balasan. Enam, sesuai dengan kadar amalnya. Ya, enam. Taib. Al-faedah rabi'ah, karamatul muslim 'alallahi ta'ala haitsu athaba man ittaba'a janazatihi janazatahu hatta yusalli 'alaiha aw tudfan bihadzal ajr al azim. Ya. Nam mulianya seorang muslim atas Allah taala. Ini yani Allah Subhanahu wa taala memuliakan muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nam seorang muslim di mana Allah memberikan pahala. Allah memberikan balasan bagi orang yang mengikuti jenazah muslim sehingga dia sholat atas jenazah tersebut, atau nam dikuburkan sehingga jenazah tersebut dikuburkan dengan balasan yang besar ini. Nam yang akan mendapatkan balasan, yang akan mendapatkan balasan pahala sebesar satu kirat, ya, atau dua kirat, ini bagi nam muslim yang mengantarkan jenazah muslim, muslim yang menyolati jenazah muslim, ya. Muslim yang menyolati jenazah muslim, nah muslim yang mengantarkan jenazah muslim ke kuburannya sampai selesai dikuburkan. Nah, adapun kalau jenazah tersebut jenazah kafir, ya, jenazah kafir, nah maka tidak boleh bagi seorang muslim, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendoakannya, tidak boleh. Ya, haram. Ya, nah. Dan tidak ada pahala padanya dia mendoakan, bahkan dilarang, ataupun dia mengantarkan sampai dikuburkan misalkan, tidak ada pahala padanya. Karena nam jenazah kafir la karomatalah, tidak ada kehormatan baginya. Ya, jenazah kafir tidak ada kehormatan nam baginya. Oleh karenanya di dalam Islam apabila ada jenazah kafir, nam tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Ya, jenazah kafir nam tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nam, seandainya ada jenazah kafir di komunitas muslim dan orang kafir nam keluarganya misalnya tidak mau mengurusinya, maka tidak ada kewajiban bagi muslim untuk mengurusi jenazah tersebut. Akan sebenarnya nam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seandainya tidak memadaratkan terhadap kaum muslimin, seandainya jenazah ataupun nam jenazah kafir tersebut tidak memadorotkan terhadap kaum muslimin, yakni tidak menimbulkan busuk, ya, tidak menimbulkan bau ataupun yang lainnya, maka tidak perlu dikuburkan. Ya, biarkan begitu saja. Nah, buang di tempat sampah, selesai. Ya. Tapi kalau misalkan demikian, maka apa? Akan menimbulkan busuk, akan menimbulkan bau. Nah, untuk menghindari itu maka dipendam dalam tanah. Dipendam begitu saja. Ya, nah. Ini kalau nah, misalkan ada jenazah kafir, ya, kemudian keluarganya tidak mau mengurusinya. Jenazah kafir ada di komunitas muslim misalkan. Ya, keluarga kafir tersebut tidak mau mengurusinya, maka tidak ada kewajiban kaum muslimin untuk mengurusinya. Ya, nah, cukup dikuburkan begitu saja. Itu pun untuk menghindari madarat berupa menyebarnya bau busuk ataupun mungkin ya menyebarnya penyakit dari bangkai tersebut. Ya, nah, adapun kalau yang meninggal itulah seorang muslim, maka nam merupakan kehormatan, nam memuliakan jenazah muslim tersebut, maka dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan, nam dikuburkan, nam thayyib, nam, dan ini merupakan fardu kifayah. Dan bagi yang melakukannya, bagi yang menyolatinya dan menyaksikannya sampai dikuburkan, maka mendapatkan dua pahala ataupun dua kirot. Nah, dua kirot semisal dua gunung yang besar. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala bersolawat wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Basam rahimahullahu taala menjelaskan, Allah tabaraka wa taala latifun bi ibadihi wa yuridu ayyuhayya lahum asbabal ghufran wala siyama inda mufagharaqatihim ad-dunya allati hiya darul amal ila dari yutwa fiha sijilu a'malihim. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha lembut terhadap hamba-hambanya dan menginginkan untuk menginginkan dan menyiapkan untuk mereka sebab-sebab maghfirah, sebab-sebab diampuni dosa-dosa hamba tersebut. Lebih-lebih ketika hamba tersebut meninggalkan dunia, yang dunia ini adalah darul amal, dunia ini adalah tempatnya beramal, tempatnya berbuat, tempatnya bercocok tanam, hamba tersebut ketika meninggalkan dunia dan menuju negeri yang dibentangkan padanya catatan-catatan amal mereka. Jadi di akhirat akan ditunjukkan, akan diperlihatkan kepada tiap-tiap hamba catatan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan semasa hidupnya, yang jeleknya maupun yang baiknya. Walaupun dia sudah bertaubat, walaupun dia sudah bertaubat di dunia, tapi akan diperlihatkan. Taib. Jadi dunia inilah tempatnya beramal dan akhiratlah tempatnya menerima balasan dari amalan, dari perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Oleh karenanya ayol ikhwah rahimani wa rahimu jami'an, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, waktu, kesempatan dan yang lain-lainnya. Jangan kemudian disia-siakan, dipergunakan pada perkara-perkara yang tidak baik, jangan, tapi pergunakanlah untuk banyak-banyak melakukan amalan soleh, ibadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan demikian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan dunia ini, catatan amal kita atau catatan kitab atau buku, catatan amal kita dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Sehingga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walidha fa'innahu hadha ala solati ala janazah wa syuhudiha li'ana dhalika syafa'atun takunu sababan li rahmah. Oleh karena ini, maka sungguh Allah Ta'ala menganjurkan melalui lisan Rasulnya SAW untuk solat atas jenazah dan menyaksikan jenazah tersebut. Karena yang demikian, solat atas jenazah ini merupakan syafa'at, merupakan syafa'at. Yang ada dengan sebab syafaat ini rahmat. Dengan sebab syafaat ini, dengan sebab doanya orang-orang yang sholat atas jenazah tersebut merupakan sebab mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang mananya tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri atas jenazahnya 100 orang yang mereka memintakan ampun semuanya kecuali merupakan syafaat bagi jenazah tersebut. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian sholat atau berdiri atas jenazahnya 40 orang yang bertauhid, 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah kecuali ada baginya syafaat. Faja'ala liman sholla 'alaiha qiraton minas thawab waliman syahidaha hatta tudfan kiraton akhar wahada minas thawab azimun wa ma'lumun qadruha au qadruhu inda Allah ta'ala. Dan Allah menjadikan untuk orang yang sholat atas jenazah satu kirat berupa pahala, berupa balasan, dan bagi orang yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan ada pahala satu kirat yang lainnya. Dan balasan ini, pahala ini adalah sangat besar dan kadarnya, besarnya, agungnya balasan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala makhufiya ala sahabah radhiyallahu anhum miqdaruhu qarrabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila afhamihim bi anna kulla qirat mithlul jabal al-azim. Nam ketika nam pahala ini tidak diketahui oleh para sahabat, ya, tersembunyi. Yani kadarnya itu seberapa tidak diketahui. Nam satu qirat itu bagaimana? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, ya, untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabat. Untuk mendekatkan pemahaman kepada para sahabat bahwasanya setiap qirat itu semisal gunung yang besar. Setiap satu qirat itu semisal gunung yang besar. Nah, jadi satu qirat itu berapa beratnya ataupun berapa volumenya? Nah, tidak diketahui. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan satu qirat itu semisal gunung yang besar. Ya. Naam. Taifa barakallahu fikum. Naam, ini keterangan tambahan dari Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala. Nam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.